Faslun fi umurin tukhalifu fihal mar'atur rajula fi shalah. Fasal menjelaskan beberapa hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di dalam salat. Fadza qara al-musannifu dzalika bi qawli wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya. Ada lima hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di saat keduanya berada di dalam salat. Farajulu yujafi ayarfa'u mirfaqaihi an jambaihi wa yukillu ayyarfa'u batnahu an fahidaihi fir ruku'i wa sujud. Lelaki yang sedang sholat, dia disunahkan untuk merenggangkan kedua tangannya dan merenggangkan perutnya. Merenggangkan kedua tangan dari perutnya dan merenggangkan perut dari lututnya di saat melakukan ruku' dan sujud. Jadi di saat rukuk dan sujud, seorang laki-laki disunahkan untuk merenggangkan siku dari perut dan merenggangkan perut dari lutut. Wa yajharu fi maudhi'il jahri wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'i. Dan seorang laki-laki disunahkan untuk membaca keras di tempat-tempat yang disunahkan untuk membaca keras. Dan tempat-tempat untuk membaca keras sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Fa idana bahu ay asabahu syai'un fi sholati sabbaha. Fa yaqulu subhanallah biqasdi dzikri faqat. Bila terdapat kesalahan sholat, maka seorang lelaki bila ingin mengingatkan kesalahan itu, maka disunahkan untuk mengucapkan subhanallah. Dan ucapan subhanallah ini dilakukan dengan tujuan berzikir. Au ma'al i'lami au atraqo lam tabtulu sholatu. Ucapan subhanallah yang diniatkan berzikir atau diniatkan berzikir berserta memberitahukan atau tidak niat apapun, ini tidak bisa membatalkan sholat. Awil i'lama faqad batalat. Dan ucapan subhanallah bila ditujukan untuk mengingatkan saja, itu hukumnya batal. Jadi seorang laki-laki yang ingin mengingatkan orang lain, yang ingin mengingatkan atau memberitahukan orang lain, ini disunahkan mengucapkan subhanallah. Jadi subhanallah ini bisa dilakukan untuk apapun, tidak hanya dilakukan untuk mengingatkan imam yang salah baca atau lupa. Subhanallah ini bisa digunakan untuk apapun. Artinya seorang yang sedang sholat, bila dia ingin memberitahukan orang lain tentang apapun, itu disunahkan untuk mengucapkan subhanallah bila dia laki-laki. Dan ucapan subhanallah ini tidak boleh diniati mengingatkan saja. Artinya boleh diniati zikir atau boleh diniati zikir beserta mengingatkan atau boleh tidak niat apapun. Yang penting tidak ada niat mengingatkan saja. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatih. Selanjutnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah tentang aurat, yang dimana aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Amma huma falaisa minal aurah wala ma fauqahuma. Dan pusar dan lutut ini merupakan batas aurat. Artinya pusar dan lutut sendiri ini bukan termasuk aurat. Wal mar'atu tukhalifu rajula fi khamsatil madkur. Dan lima hal tadi ini tidak disunahkan bagi perempuan. Fa innaha tadhummu ba'daha ila ba'din. Fatulsiku batnaha bi fahidaiha fi ruku'iha wa sujudiha. Bila laki-laki disunahkan untuk merenggangkan siku dan perutnya, maka perempuan justru disunahkan untuk mendekatkan siku dan perutnya. Jadi siku disunahkan untuk didekatkan ke perut, didekatkan ke tubuh, dan perut juga disunahkan untuk didekatkan ke lutut atau paha. Watahfidu sautaha in sholat bihadrati rijalil ajanib. Dan seorang perempuan bila dia sholat di hadapan lelaki yang bukan mahram, disunahkan untuk tidak mengeraskan suaranya, disunahkan untuk membaca pelan. Fa'in sholat munfaridatan anhum jaharat. Tetapi bila dia sholat tidak di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, dia disunahkan untuk membaca keras. Wa idza nabaha syai'un fi sholati shaffaqat midrabil yumna 'ala dhahril yusra. Dan seorang perempuan di saat sholat dan dia ingin memberitahukan sesuatu, dia disunahkan untuk menepukkan tangan bagian luar, tangan kanan bagian luar ditepukkan ke telapak tangan. Jadi tidak seperti tepuk tangan yang menemukan dua telapak tangan bagian dalam, tetapi bagian luar tangan kanan ditepukkan ke bagian dalam tangan kiri, bagian dalam tangan kiri. Falau dorobat bat lan wibat nin mikos dilabi walau koli lan ma ilmi tahrim batolat sholatuha. Saya ulangi bahwa perbedaan yang ini adalah tentang memberitahukan kepada orang lain. Jadi bila tadi diterangkan bahwa laki-laki disunahkan mengucapkan subhanallah, perempuan disunahkan untuk menepuk tangan. Menepuk tangan ini adalah bagian luar tangan kiri. Mohon maaf tadi ada kesalahan keterangan ya. Bagian luar tangan kiri, yaitu telapak tangan bagian luar tangan kiri ditepukkan ke telapak tangan kanan bagian dalam. Telapak tangan bagian kiri ditepukkan ke telapak tangan bagian dalam tangan kanan. Dan apabila seorang perempuan melakukan tepuk tangan, tepuk tangan artinya telapak tangan telapak tangan ditepukkan ke telapak tangan yang lain dan tujuannya itu bermain-main dan dia mengetahui keharaman itu, maka sholatnya batal. Jadi tepuk tangan ini bisa membatalkan sholat bila memang dia mengetahui keharamannya dan tujuannya bermain-main. Wal hunsa kal mar'ati. Dan di dalam hal ini hukum hunsa atau seorang yang memiliki dua kelamin ini seperti perempuan. Wa jami'u badanil mar'atil hurrati auratun illa wajhaha wa kafaiha. Perbedaan selanjutnya adalah aurat bagi perempuan yang merdeka adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wa hadhihi auratuha fi shalah. Amma kharijas salati fa auratuha jami'u badaniha. Ini merupakan aurat yang ada di dalam salat. Dan aurat perempuan saat tidak berada di dalam sholat adalah seluruh badannya. Wal amatu karrajuli fi sholat fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha. Dan aurat bagi perempuan yang berstatus budak ini sama dengan laki-laki, yaitu auratnya tubuh, bagian tubuh antara pusar dan kedua lutut. Faslun fi adati mubtilati sholati. Fasal menjelaskan tentang beberapa hal-hal yang membatalkan sholat. Waladhi yubtilu sholata ahda asara syai'an. Sesuatu yang membatalkan sholat berjumlah 11. Al-kalamul amdu sholihu li khitabil adamiyin. Yang pertama adalah mengucapkan kata atau kalimat yang bisa digunakan untuk bercakap-cakap. Yang bisa digunakan untuk bercakap-cakap kepada manusia, sawa'un ta'allaqa bimaslahati sholati awla. Dan ucapan itu membatalkan sholat baik ada hubungannya dengan kebaikan sholat ataupun tidak. Wal amalul kathirul mutawali kathalasi khotawat. Yang kedua adalah gerakan yang banyak, gerakan yang banyak dan berurutan seperti 3 langkah. Jadi seorang yang sholat dia melangkah 3 kali dan langkah itu dilakukan dengan berurutan, hukumnya sholatnya batal. Amdan kana dzalika aw sahwan. Gerakan itu membatalkan sholat walaupun dilakukan dengan tidak sengaja. Tidak sengaja artinya seorang yang melakukan itu dia lupa bahwa dia sedang berada di dalam sholat. Jadi gerakan 3 kali yang berurutan ini hukumnya tetap membatalkan sholat walaupun dilakukan tanpa sengaja. Amal amalul qalil fala tabtulu sholatu bi. Dan gerakan yang sedikit, yang kurang dari 3 gerakan, ini tidak membatalkan sholat. Wal hadasul asgoru wal akbar. Selanjutnya yang membatalkan sholat adalah hadas kecil dan hadas besar. Wa hudusun najasatil lati la yufa anha. Selanjutnya adalah najis, terkena najis yang tidak di ampuni yang tidak dimakfu di dalam sholat. Walau waqa ala thawbihi najasatun yabisatun fanafadu thawbahu halan lam tabtul sholatuh. Bila seseorang di saat sholat kejatuhan najis yang kering, bila seseorang yang sedang sholat kejatuhan najis yang kering, kemudian najis itu segera dilemparkan olehnya, maka sholatnya tidak batal. Jadi najis yang membatalkan sholat ialah najis yang terkena baju atau tubuh musolli, kemudian dia tidak langsung membuangnya. Artinya bila najis itu langsung dibuang, maka sholatnya tetap sah dan berjalan seperti apa adanya.